Panas ojo samban, yen udan ojo gelo. Kimchi le uwes minggat, saiki ganti rondo. Kimchi le wes rausung, rondo ne naik daun. Ning wedangan ning prapatan sing dibahas mung rondo. Ning kos nganti tekan warnet sing dibahas mung rondo. Twitter FB ning Instagram golek-golek rondo. Ketok moto ketok mulut, kuwi apa rondo? Yang bingung-bingung kowe waras ora loro. Jamane lagi ngene, jaman sak-sake dhewe. Yen memelu-melu ora samalah ngelokke, yen ra seneng meneng utusane ditanggung dhewe. Ki lho ora kalah tenan rondo-rondo saiki. Umur 19 taun dadi rondo mergo materi jaminan kinyis-kinyis. Ra ketok yen sekenan, wis ra sandadak ngajari ora perlu bimbingan. Isih jomblo ora popo, ora mojo. Barisan pecinta rondo, isi jomblo ora popo, ora bojo ora popo, melu baper aku trimo. Barisan pecinta rondo, temiran cocok karo hawane, lambene abang-abang wis kulino karaoke, gayane modis tenan, enake diulake, wis pokoke ora karo cah SMP gemes mergo lucu, karo gemes mergo nafsu. Yen ngulapke mbok rondo ning ati rasane pilu, bingung mikir carane speak speak karo dhewe. Kodho ngajak metu kencan di malam minggu, carane gandeng tangane karo ngulapke matane, dekep terus ngelus ngelus rambute dawa tur alus. Pasawane mendukung iso karo ini itu, awalan ngiti-ngiti nganti tukeran itu. Lekaran gojek bareng kebuk-kebukan bantal, gulinge dideleke ben gojeke nambah total. Wis cukup sak bantal, cukup sak puteran, nganti keringetan dinggo nelesi bantal. Isih jomblo ora.